fil wala'i wal fara. Disebut dengan at-tajarrudu fil wala'i wal fara. Yang kedua kaidah fil mu'alah. Yang ketiga kaidah fil fara'ah. Itu kaidahnya ahli sunnah, dengan kesepakatan semua ahli sunnah wal jamaah. Maka ahli sunnah itu adalah seseorang yang dikatakan arhamun nasi binnas, orang yang paling rahmat kepada orang lain. Dikatakan sebagai orang yang paling insaf, dikatakan sebagai orang yang paling adil, para kodim. Dikatakan sebagai orang yang paling arif, yang paling bijak, para kodim. Ini ahlus sunnah wal jamaah, betul-betul mencikapi sesuatu dengan porsinya masing-masing, tidak lebih, tidak kurang. Lanjut. Tengah bulan. Lanjut. Jam berapa bulan? 12 hormat. 12? Kurang hormat. Wah, tak pikir lebih berhormat. Yakin? Tidak sama kayak jauh ini. Benar ya? Mestinya aku lebih mundur lagi. Mestinya kan 10 menit. Terus gimana ya, tinggal 4 jam ini? Ya kalau dia harus tanya gitu loh. Disebutkan yang poin-poin penting saja. Itu aja kalau kamu terapkan dengan baik-baiknya, kamu akan lepas dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang asli dalam pembahasan awal-awal. Ini berikutnya nih, tema intinya itu yang belum dibahas. Tema intinya kan fenomena awal-awal korok zaman sekarang ini. Itu bukan dimana aja, ini sekarang ini. Kita mau bikin contoh-contoh alwala-alwala yang enggak beres-beres ini, al-taro-al-taro yang enggak beres-beres ini. Gitu lah, ditimbang, ditakar sejauh mana enggak beresnya itu. Nampaknya tanggung ya. Jadi supaya enggak tanggung ya sudahlah. Kita break dulu aja. Tapi ingat Pak Dazur langsung sama ya. Nah, kenapa kan? Insyaallah taala. Nanti saya ngomong tengah jalan putus nih. Sehingga insyaallah pada zuhur nanti kita akan membahas tentang fenomena al-wala' wal farad di zaman sekarang. Insyaallah taala. Saya kira cukup sekian hari ini. Apabila benar sampai dihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.